Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada malam hari ini kita mulai masuk pada pembahasan risalah yang berjudul Syarh Aqidati Salaf Ashabil Hadith Lil Imam Abi Uthman Ismail Ibn Abdurrahman As-Sabuni Rahimahullahu Ta'ala, yang disyarah oleh Al-Syeikh Rabi' Ibn Hadi Umair Al-Madkhali Hafizahullah Ta'ala. Qala muqaddimatul musannif wa sababu tasnifil kitab. Berikut adalah muqaddimah dari musannif, pendahuluan dari musannif Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Di dalamnya terdapat penjelasan tentang sebab dikarangnya kitab ini. Qala al-Imam Abu Uthman Ismail ibn Abdurrahman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabihi an-Nafi' 'Aqidatis Salaf Ashabil Hadith. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa sallallahu 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia. Amma ba'd. Kemudian setelah itu, fa inni lamma waradtu amat Tabrustan wa bilad Jilan mutawajjihan ila baitillahil haram wa ziyarata qabri nabihi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, sa'alani ikhwani fid din an ajma'a lahum fusulan fi usuliddin. Kata beliau setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala, beliau kemudian mengatakan, fa inni, maka sungguhnya aku ketika melewati daerah yang bernama Amat Tabrustan wa bilad Jilan dan negeri Jilan menuju ke Baitillahil Haram dan ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamdalah. Saudara-saudaraku memintaku untuk mengumpulkan bagi mereka pasal-pasal fi usulid din mengumpulkan, menulis pasal-pasal dalam usuluddin, prinsip-prinsip dasar agama. Allati istamsaka biha alladziina madaw min a'immatiddin, yang mana dengan prinsip-prinsip agama tersebut, pokok-pokok agama tersebut, orang-orang yang telah lalu dari imam-imam agama, dari para imam, para ulama al-muslimin wa ulama al-muslimin wa salaf as-salihin, mereka berpegang dengannya, ya, dengan prinsip-prinsip tersebut para ulama, para imam-imam agama, demikian pula para salaf pendahulu kita as-salihin yang saleh, mereka berpegang teguh dengannya. Wahadaw wa da'aun nas ilaiha fi kulli hinin, mereka memberikan petunjuk, arahan, mereka menyeru manusia ilaiha, kepada prinsip dan pokok-pokok dasar agama tersebut. Fi kulli hinin, pada setiap waktu. Wa nahaw amma yudaduha wa yunafiha jumlatal mu'minin al-musaddiqin al-muttaqin, dan mereka para ulama, para imam-imam tersebut melarang dari lawan-lawanannya, lawan dari prinsip-prinsip tersebut, dan setiap yang akan menafikan prinsip-prinsip agama mereka melarang kaum mukminin al-musaddiqin, yang mereka barakallahu fikum jujur dalam keimanannya, al-muttaqin, yang mereka orang-orang yang bertakwa, wa walau fittiba'iha wa adau fiha, mereka membangun al-wala, kecintaan, loyalitas, setiap yang mengikutinya, yang mengikuti prinsip-prinsip agama tersebut, mereka cintai, mereka berwala kepadanya. Wa adau fiha, mereka pun juga membenci, memusuhi barakallahu fikum barak dari yang menyelisih prinsip-prinsip tersebut. Wa badda'u wa kaffaru man i'taqada ghairaha, mereka para ulama mentabdi', wa kaffaru, atau bahkan sampai pada tingkatan mengkafirkan mereka, setiap yang meyakini selain dari prinsip-prinsip agama tersebut. Wa ahrazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakataha wa khairaha, mereka memperoleh untuk diri-diri mereka dan setiap yang mereka seru kepadanya barakah dan kebaikan. Wa afdau ila ma qaddamuhu min sawabi i'tiqadihim laha, mereka telah sampai kepada apa yang mereka ajukan dari pahala-pahala, ganjaran, sebab mereka meyakini prinsip-prinsip tersebut. Wastimsakihim biha, dan disebabkan berpegang teguhnya mereka dengan prinsip-prinsip tersebut. Wa irsadil ibad ilaiha, dan sebab mereka memberikan bimbingan dan petunjuk para hamba kepada prinsip-prinsip dan usul di depan. Wa hamlihim iyahum alaiha, menuntun para hamba untuk berjalan di atas prinsip-prinsip tersebut. Wastakhartu Allah Ta'ala wa uthabbita fi hadzal juz ma tayassara minha 'ala al-ikhtisar, maka aku beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta kekokohan di dalam juz ini, dalam risalah ini, ma tayassara minha 'alal ikhtisar, apa yang mudah darinya, barakallahu fikum, secara ringkas, roja'a an yantafi'a bihi ulul albabi wal absar, dengan harapan, beliau menulis dengan ringkas, dengan harapan agar ulul albab, orang-orang yang memiliki il akal, pikiran, yang memiliki pandangan, mereka bisa mengambil manfaat dari risalah tersebut. Wallah yuhaqqiqu dhann wa yuzil 'alaina al-man bit tawfiq wal istiqamah 'ala sabilir rusy wal haqq bimannihi wa fadlihi. Dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mewujudkan sangkaan para hamba, apa yang menjadi cita-cita dan angan-angan, wa yuzil 'alaina al-man, dan Allah Subhanahu wa taala lah yang akan melimpahkan atas kita karunia bitaufik, dengan taufiknya, wal istiqamah, dan yang akan melimpahkan kepada kita keistiqomahan, ala sabilir rusy wal haq, di atas jalan yang terbimbing dan di atas jalan kebenaran, bimannihi wa fadlihi, dengan karunia dan keutamaan darinya, sallallahu au sallallahu Subhanahu wa ta'ala. Muqaddimah dari musannif rahimahullahu ta'ala, Asy-Syaikh Rabi' hafizahullahu ta'ala, dari muqaddimah yang dibacakan tadi, beliau akan menjelaskan beberapa jumlah dari, atau beberapa baris per baris dari setiap, barakallahu fikum, apa yang beliau sebutkan dalam muqaddimah. Qala hafizahullahu ta'ala Asy-Syaikh Rabi, beliau mengatakan, bismillahirrahmanirrahim, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد Beliau ingin menjelaskan satu kalimat dari awal mukaddimah beliau tentang, barakallahu fikum, awal mula dan sebab beliau menulis risalah ini. Beliau menjelaskan, fa inna inayata ulama'il islam bil aqidatil islamiyah ma zalat ala marril usur hiya sughluhum syaghil ridwanullah alaihim. Sungguhnya perhatian para ulama Islam terhadap akidah Islamiyah senantiasa dan terus menerus pada setiap waktu dalam perjalanan waktu menjadi sebuah kesibukan mereka. Perhatian para ulama terhadap akidah ini menjadi kesibukan mereka pada setiap waktunya. Lima ya'lamuna min makanatil akidah wa ahammiyatiha wa qiyamil islam usulihi wa furu'ihi 'alaiha. Dikarenakan mereka mengerti, para ulama, mereka mengetahui tentang kedudukan akidah dan pentingnya akidah dan bagaimana tegaknya Islam, baik prinsip, pokok-pokok maupun cabang-cabangnya di atas akidah Islam. Barakallahu fikum. Islam tegak, prinsip maupun pokok maupun cabang-cabangnya tegak berada di atas akidah. Barakallahu fikum. Fatara mu'allafatihim tatataba' tatra. Engkau melihat bagaimana karangan-karangan mereka tatataba' tatra, yakni terus beruntut. Seorang ulama mengarang dalam akidah, kemudian di masa setelahnya ulama yang lain kemudian menulis dalam permasalahan akidah. Terus demikian, banyak kitab-kitab akidah yang ditulis oleh para ulama. Barakallahu fikum. Yadba'u ba'duha ba'dan, satu mengikuti yang lain. Satu kitab datang setelah kitab yang lain. Terus demikian. Fi kulli asrin minal usur, pada setiap masa, pada setiap zaman, sampai pada masa kita ini, para ulama senantiasa mengarang kitab-kitab yang berbicara tentang akidah. Di masa yang silam sudah ada, tapi sampai pada masa ini senantiasa para ulama ya mengarang, menulis kitab-kitab yang bertemakan, yang membahas tentang akidah. Ini menunjukkan apa? Tentang ahamiyah, tentang pentingnya akidah. Barakallahu fikum. Karena dengan akidah ini menjadi dasar setiap amalan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setiap syariat yang ada dalam Islam ini berdiri tegak di atas pondasi akidah Islamiyah. Barakallahu fikum. Qal wa qad yajidul alimu fi baladin minal buldan hajata hadzal balad ila tanzifil aqidah. Maka telah didapati mungkin seorang alim di sebuah negeri, dari negeri-negeri, dia mendapati kebutuhan negeri tersebut terhadap pembersihan akidah. Ulama yang tinggal di negeri Saudi melihat di sana butuh. Negeri tersebut masyarakatnya membutuhkan pembersihan terhadap akidah. Yang berada di Maghrib, Maroko juga demikian. Ulama yang ada di Jazair juga demikian. Ulama yang tinggal di Eropa juga mendapati demikian. Yang tinggal barakallahu fikum di negeri-negeri yang lainnya pun juga akan mendapati bagaimana negeri tersebut membutuhkan pembersihan terhadap akidah. Qal li'annahu qad yusallat 'alaihimul jahl. Dikarenakan di negeri tersebut telah dikuasai oleh kebodohan. Telah dikuasai oleh kebodohan. Waqad yaksur ahlul fitan wa ahlul bid'ah, dan bahkan terkadang banyak di negeri tersebut ahlul fitan, orang-orang yang menyerukan fitnah, para penyeru, para dai-dai fitan, para penyeru yang mengajak kepada fitnah. Ahlul bid'ah, demikian pula ahlul bid'ah, penyeru kebid'ahan. Fayadfa'una bisyubhat ilan nas, mereka menyerukan syubhat, mereka menyebarkan syubhat-syubhat kepada manusia, sehingga fayaral alimul hajata ila dar'i hadhi syubhat, akhirnya sang alim pun karena melihat fenomena sedemikian rupa gencarnya ahlul bidah, ahlul fitan menyerukan kebidaahannya dan menyerukan kepada fitnah, mereka pun para ulama melihat kebutuhan negeri tersebut untuk membendung subhat-subhat wa tawdih mu'taqadis salafis salih minas sahabah wa tabi'in, dan mereka juga melihat tentang butuhnya untuk dijelaskan, diterangkan bagaimana keyakinan para salaf as-salih dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, wa man sara ala nahjihim, dan siapapun yang berjalan di atas jalan mereka, para sahabat wa tabi'in, min a'immatil hadis, dari para ulama ahlil hadis. Butuh untuk jelaskan seperti apa sih keyakinan para sahabat, keyakinan para tabi'in, keyakinan para imam-imam yang mengikuti mereka dengan baik. Ridwanullah alaihim ajma'in, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai mereka seluruhnya. Fayakumu bihadhal wajib wayasuddu hadhal faragh, sehingga sang alim yang berada di negeri yang sedemikian fenomenanya melihat, kemudian bertekad melangkahkan kaki, barakallahu fikum, dan kemudian barakallahu fikum berusaha untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Wa yasuddu hadzal faragh, yasuddu hadzal faragh yakni menutup celah tersebut. Nah, ini celah yang padanya barakallahu fikum akan terjadi fitan syubhat, itu celah dan peluang ia akan sampai kepada kerusakan barakallahu fikum. Mereka pun tutup, mereka berusaha menutup celah-celah tersebut, mereka menjadi barakallahu fikum miftah al-khair, kunci-kunci kebaikan, wa mighlaq syarr, dan penutup kejelekan barakallahu fikum. Mereka tampil untuk menjadi pembuka kebaikan dan tampil menjadi penutup kejelekan. Mereka pun barakallahu fikum tampil pada bab tersebut. Wa hadzal imam as-sabuni rahimahullah, maka imam as-sabuni rahimahullah ka'annahu sya'ara bihajatin bihajati hadhihi al-bilad, kata beliau, maka ini al-imam as-sabuni rahimahullah, beliau seakan-akan merasakan bagaimana kebutuhan negeri, negeri Amat Tabristan wa bilad Jilan, beliau merasakan bagaimana negeri tersebut butuh kepada pembersihan akidah dan butuh untuk barakallahu fikum dijelaskan tentang keyakinan para salaf as-salih barakallahu fikum. Kebutuhan mereka terhadap penjelasan tentang akidah salaf ashabil hadis barakallahu fikum. Qal wa ahlul hadis, setelah beliau menjelaskan seperti ini, beliau merasa terpanggil al-imam as-sabuni melihat kondisi negeri tersebut, terpanggil untuk melaksanakan tugas seorang alim, seorang yang memiliki ilmu menjelaskan al-haq, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian beliau menjelaskan apa itu ahlul hadis. Syekh Rabi' hafizahullah beranjak ingin menjelaskan siapa itu ahlul hadis. Qal wa ahlul hadis humut ta'ifah al-mansurah. Ahlul hadis humut ta'ifah al-mansurah. Beliau ingin menjelaskan apa yang ditulis oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah tentang akidah ahlul hadis. Akidah ahlul hadis, keyakinan para ahlul hadis. Siapa itu ahlul hadis? Kata Syekh Rabi' hafizahullah, ahlul hadis humut ta'ifa al-mansurah wal firqatun najiyah. At-ta'ifa al-mansurah wal firqatun najiyah. Ahlul hadis, mereka adalah kelompok yang tertolong dan kelompok yang selamat. Wahum marja'un nas fil aqidah wa fi abwabil ilmi kulliha. Ahlul hadis, mereka adalah rujukan, ya, marja', rujukan umat dalam permasalahan aqidah. Wa fi abwabil ilm, dan pada setiap bab-bab ilmu seluruhnya. Wal fuqaha wal mufassirun wal mu'arrikhun wa sa'iru tawa'ifil ummah muhtajah ashaddal hajah ila ma 'inda ahli hadis. Kata beliau, bahkan para fuqaha, mufassirun, ahli tafsir, wal mu'arrikhun, para ulama ahli sejarah, wasairu tawa'ifil ummah, bahkan seluruh kelompok-kelompok umat ini, muhtajatun asyaddal hajah, mereka seluruhnya butuh dengan kebutuhan yang sangat, ila ma inda ahlil hadith, mereka butuh terhadap apa yang ada pada ahlul hadith. Mereka seluruhnya butuh kepada apa yang ada pada sisi para ulama ahli hadis. Barakallahu fikum. Beliau akan menjelaskan kenapa sih akidah yang ingin dijelaskan oleh Al-Imam As-Sabuni itu adalah akidahnya ahlul hadis. Kenapa enggak beliau menyebutkan akidahnya para fuqaha, akidahnya para mufassirin, akidahnya para mu'arrihin? Tidak. Beliau memilih, ya, aqidati as-salaf, ashabil hadis. Barakallahu fikum. Beliau jelaskan. Para fuqaha, para mufassir, para mu'arrikh, ahli sejarah, dan bahkan seluruh umat, mereka seluruhnya sangat-sangat butuh terhadap apa yang ada pada ulama ahlil hadis. Barakallahu fikum. Min aqidatin, baik itu berupa akidah, wabayanil ahadis, ataupun dalam bab penjelasan tentang hadis-hadis. Akidah ada pada para ulama ahlul hadis. Ilmu tentang penjelasan ahadis, di mana? Di sisi para ulama ahlul hadis. Wa tafriq baina sahihiha wa dha'ifiha, ilmu untuk membedakan antara hadis sahih dan dhaif. Di siapa? Para ulama ahlul hadis. Ma'rifatul rijal sadiqiha min kadhibiha, ilmu untuk membedakan, untuk mengetahui rijal, ya, orang-orang yang jujur atau orang-orang yang berdusta. Di mana ilmunya? Di sisi para ulama ahlul hadis. Fulan, ya, dhaif, fulan siqah, fulan sadiq, fulan kadzib, atau bahkan kadzab, dan semisalnya. Di mana ilmu tersebut? Di sisi para ulama ahli hadis. Qal wa ma'rifatir rijal sadiqihim min kadzibihim wa dhaifihim min qawihim, yang jujur, yang berdusta, yang lemah, yang kuat. Idla yajiduna hadha illa inda ahlil hadis. Mereka tidak mendapati semuanya ini kecuali di sisi para ulama ahlil hadis. Wahum alatun alaihim ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Mereka sangat percaya, mempercayakan semuanya itu kepada siapa? Ahlul hadis. Walihada, maka oleh karena itu, oleh karena ini, akhbarar Rasul sallallahu alaihi wasallam annal haqqa ma'ahum wa annahum hum ahlun najah. Dari apa yang beliau jelaskan tadi, bahwa para ulama ahlul hadis di sisi mereka lah segala ulum, ya, segala ilmu pada mereka. Barakallahu fikum. Maka oleh karena ini Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya al-haq ma'ahum, kebenaran itu di sisi para ulama ahli hadis. Wa annahum hum ahlun najah, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang selamat. Biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imah bi amrillah la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum dhahirun 'alan nas. Senantiasa ada suatu kelompok dari umatku yang tegak di atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang merendahkan atau yang menyelisih mereka. Sampai datang keputusan Allah subhanahu wa ta'ala. Wahum dhahirun. Mereka senantiasa nampak di atas al-haq. Alan nas. Di hadapan manusia. Qal wa aimatul Islam al-mu'tabarun min amsal Ibnul Mubarak wa Ahmad ibn Hanbal wa Ibn Ma'in wa Ali ibn al-Madini wal Bukhari wa Tirmidhi wa Ibn Taymiyah wa man qablahu wa man ba'dah. Para imam-imam Islam yang tersohor dan yang terkemuka, yang dianggap dan diakui oleh para ulama, semisal Ibnul Mubarak, Ahmad ibn Hanbal, Yahya ibn Ma'in, Ali ibn al-Madini, Al-Imam Bukhari, Tirmidhi, Ibn Taimiyah, dan setiap yang para ulama yang sebelum mereka maupun setelah mereka. Hatta min ulama'i min ahli tasawuf wa minal mutakallimin, sampai pun dari ulama'nya ahli tasawuf, orang-orang pinter dari tasawuf, ya, sufiyah, wa minal mutakallimin, ataupun ulama ahli kalam, ahli filsafat, wa minal ahnaf, ataupun dari al-ahnaf, wa min ghairihim, yashhaduna lihadihi ta'ifah annaha hiya ta'ifah an-najiyah. Mereka seluruhnya, ya, ulama tasawuf, mutakallimin, ahli kalam, ahli filsafat, bahkan dari ahnaf, ya, barakallahu fikum, mereka semuanya mempersaksikan bahwasanya mereka ini, ya, kelompok ini, siapa? Sederetan ulama yang disebutkan Ibnu Mubarak, Ibnu, ya, Yahya Ibnu Madini, atau Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Bukhari, Tirmidhi, dan yang semisalnya, mereka akui bahwa merekalah ta'ifah al-mansurah. Li'annaha nahadat bi'a'ba'il Islam akidatan wa manhajan wa ibadatan wa akhlaqan wa bayanan wa tadwinan li'ulumi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengakui ulama tasawuf, ulama ahli kalam, ya, mereka mengakui bahwa mereka itu adalah at-ta'ifah al-mansurah. Kenapa? Dikarenakan merekalah yang nahadat bi'a'ba'il Islam, yang telah tegak, ya, menjulurkan pakaian kebesaran Islam, baik dalam perkara akidah, dalam perkara manhaj, perkara ibadah, akhlak, penjelasan, maupun dalam karangan terhadap ilmu-ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang memulai, mereka yang barakallahu fikum berkompeten di dalam perkara tersebut. Balhum 'alatun 'alaihim fit tafsir, bahkan mereka seluruhnya itu butuh sangat mempercayakan dalam bab tafsir. Fatajiduhum a'immatan fit tafsir, maka engkau akan mendapati mereka para ulama as-salaf, mereka adalah para ulama tafsir, ya, para ulama ahlul hadis yang telah disebutkan tadi, Ibnul Mubarak, ya, Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Ibnu Ma'in, Ali Ibnul Madini, dan sederetan para ulama ahli hadis. Kalian akan mendapati merekalah para ulama yang mentafsirkan Al-Quran. Kalian mendapati mereka adalah ahlu tafsir. Tajid Abdul Razak min a'immatil hadith fassal Al-Quran. Engkau dapati semisal siapa? Imam Abdul Razak, ya, seorang alim di negeri Yaman. Beliau adalah ulama ahli hadith. Beliau memiliki kitab Al-Musannaf. Al-Imam Abdul Razak rahimahullah. Barakallahu fikum. Beliau ahlu hadis, beliau juga mentafsirkan Al-Qur'an. Wa Ibnu Abi Hatim, Ibnu Abi Hatim, beliau min a'immati ahli hadis. Beliau adalah imam dari ahlul hadis. Fassal Al-Qur'an. Beliau pun juga mentafsirkan Al-Qur'an. Wa Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau min a'immatil hadis, beliau dari kalangan ahlul hadis. Beliau juga punya tafsir, ya, tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari yang ma'ruf, yang dikenal, barakallahu fikum, terhadap Al-Qur'an. Wal Imam Al-Baghawi min a'immatil hadis. Imam Baghawi pun beliau juga dari kalangan ahlul hadis. Beliau qama bi tafsiril Qur'an. Tafsir Al-Baghawi, barakallahu fikum. At-Tafsir Al-Mu'tamad, kitab-kitab tafsir yang dikarang oleh para imam-imam ahlul hadis tersebut adalah kitab-kitab tafsir yang mu'tamad. Apa itu mu'tamad? Kitab yang dijadikan sebagai sandaran, kitab yang dijadikan sebagai rujukan umat, diakui, barakallahu fikum. Siapa yang mengarang? Mereka adalah ahlul hadis. Tafsir Al-Qur'an bil Qur'an wa bis sunnah. Kenapa mereka tafsir mereka itu diakui? Kenapa tafsir mereka para ulama ahlul hadis dijadikan sebagai sandaran, dijadikan sebagai rujukan dan diakui oleh umat? Dikarenakan mereka mentafsirkan Al-Quran bil Qur'ani wa bis sunnah. Mereka mentafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Dan dengan asar para ulama, dengan asar para sahabah ridwanullah ta'ala alaihim ajma'in. Mereka mentafsirkan dengan asar, barakallahu fikum. Bukan dengan akal-akalan. Bukan dengan barakallahu fikum atas dasar ilmu kalam, ilmu filsafat, tidak. Qal la tajiduhu illa inda haula. Engkau tidak akan mendapati tafsir yang mu'tamad kecuali di sisi mereka. Engkau enggak akan dapati kitab tafsir yang dijadikan sebagai rujukan dan sandaran kecuali kitab mereka, para ulama ahlul hadis. Wala tajiduhu inda sa'ir tawaif ukhra. Engkau enggak akan dapat tafsir yang mu'tamad di sisi kelompok yang lain selain ahlul hadis. Enggak dapat. Wal Mu'tazilah wa ghairihim fassarul Qur'an. Memang Mu'tazilah dan selain mereka, Mu'tazilah juga mentafsirkan Al-Qur'an. Mu'tazilah punya tafsir Al-Qur'an. Asy'ariyin juga punya tafsir Al-Qur'an. Dan selain mereka punya tafsir. Lakin mala'u tafasirahum bitakwilat wa tahrifat al-batilah. Tetapi mereka memenuhi kitab-kitab tafsir mereka dengan takwilat, dipenuhi dengan takwil-takwil, perubahan-perubahan tahrifat, perubahan makna, bahkan barakallahu fikum merubah, ya, lafaz. Nah, mereka merubah makna-makna menuju makna yang batil. wal ahadits al maudhu'ah wad dha'ifah. Mereka juga memenuhi tafsir mereka dengan hadis-hadis maudhu'ah, hadis yang palsu, yang dibuat-buat, atau dha'ifah, dengan hadis dha'if, wal muhalhalah, atau hadis-hadis yang rapuh. Li'annahum la ya'rifuna al-hadis wa nafasu ahli al-hadis fa adarru bin-nas akthar mimma nafa'uhum. Mereka para orang-orang ya, dari kalangan Mu'tazilah, Sufiyah, Asy'ariyah dan yang semisalnya, mereka juga mentafsirkan Al-Qur'an. Mereka berlomba bersama ahlul hadis untuk mentafsirkan Al-Qur'an. Tetapi apa buahnya? Fa'adharru binnas, mereka membahayakan, memudorotkan manusia, aksar mimma nafa'uhum, lebih banyak dibanding manfaat yang mereka hasilkan. Bahaya yang mereka timbulkan dalam mentafsirkan Al-Quran itu lebih banyak dibanding manfaat yang mereka berikan. Iyadan billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga disinilah kedudukan tinggi para ulama ahlul hadis rahimahumullahu ta'ala. Barakallahu fikum. Mereka ahlul hadis dijadikan sebagai rujukan para ulama, baik dari kalangan ahli fikih fuqaha, ya, ulama ahli fikih fuqaha, ahli tafsir, mereka merujuk kepada ahlul hadis, ya. Ahlul lughah, ahli bahasa, mereka juga kembali. Barakallahu fikum. Nah, qal rahimahullahu ta'ala. Habis waktu ya. Nah, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Beliau masih menjelaskan tentang bagaimana kedudukan para ulama ahli hadis di sisi para ulama yang lain rahimani wa rahimakumullahu jami'an, yang mana kedudukan mereka ahlul hadis adalah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di tengah-tengah umat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala a'lam. Bisawab wa billahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tafadhalu, barakallahu fikum.